lemah rasa kakiku melangkah pergi menuju ke destinasi tak pasti. Andai kata agar jalanku lebih berarti. Kau ku cinta dari seluruh ragaku, melebihi segala di dunia ini. Namun harap dari segala